Oh yeah, kata ma.

Nah, sekali anjen teh ngulang-ulang diri. Kesalahan sami manina teli nyanyiri. Yeah. Thank you. mañana ante un peca mantun ke api cinta nu lawas nimbunga akhirna keda pegati jalan I'm not afraid. Thank you.